كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني إسحاق قال أخبرنا يعقوب قال حدثني ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة يخبران خبرا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية. مروان بن الحكم بن مسور بن مخرمة من خبركان خبر dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau alaihi salatu wasallam melakukan umrah Hudaybiyah. Fakana bi ma akhbara akhbarani Urwah anhuma, maka termasuk yang dikhabarkan oleh Urwah dari keduanya, yakni Marwan al-Hakam dan Al-Miswar bin Makhramah. Lama kanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو يوم الهديبية على قضية المدة، ketika Rasulullah صلى الله عليه وسلم melakukan perjanjian kataba, ini dari sesuatu yang ditulis. Makanya budak mukatab ini ya, karena ditulis perjanjian antara dia dengan tuannya untuk sang budak ini membayar sejumlah uang secara bertahap kepada sang tuan, dengannya dia akan menjadi orang merdeka selepas dia melunasi uang yang disepakati. Kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Suhail bin Amr, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjian dengan Suhail bin Amr yaumul Hudaybiyah, di hari Hudaybiyah, ala qadiyatil muddah, atas qadiyah, atas perkara tempo, berapa tahun mereka tidak boleh saling menyerang. Barakallahu'alaikum. Genjatan senjata namanya. Ya, ini tidak boleh saling menyerang, tidak boleh saling memerangi. Selama 10 tahun. Wa kana bima istarata Suhail bin Amr, dan termasuk di antara poin yang disyaratkan oleh Suhail bin Amr dari perjanjian yang disepakati, annahu qala la ya'tika minna ahadun wa in kana ala dinika illa radattahu ilaina wa khallaita bainana wa bainahu. Baik. Kata Suhail bin Amr, la ya'tika minna ahad, tidak ada seorang pun yang datang kepada engkau dari kami orang Makkah datang ke kota Madinah. Wa in kana ala dinika, walaupun seagama dengan engkau, muslim dia, lari dari kota Makkah menuju Madinah, illa radattahu ilaina, engkau harus mengembalikannya kepada kami. Baik. Wa khallaita bainana wa bainahu, dan engkau membiarkan dia bersama dengan kami. Wa aba Suhailun ayyuqadi ya Rasulullah SAW illa ala dhalika, dan tidak mau Suhail untuk menandatangani, menyepakati perjanjian-perjanjian ini kecuali Rasulullah mengiyakan poin ini. Kan miring. Barakallahu fikum. Semua orang yang lari dari Makkah dalam keadaan muslim menuju Madinah harus dikembalikan oleh Rasulullah. Dan semua yang lari dari kota Madinah menuju Makkah, tidak ada keharusan untuk orang-orang musyrikin mengembalikannya ke kota Madinah. Miring. Masya Allah. Baik. Fakarihal mu'min dzalika, baik, fakariha dzalika, dan orang-orang muslim pun tidak senang dengan perjanjian ini. Wamma'adhu. Baik. Di sini katakan wa ma'adhu bi tashdid al-mim ba'daha 'ain muhmalah thumma dad mu'jamah wa fi riwayat wa mta'adhu, di riwayat yang lain. Baik. wa ma'adu, yani syakka alaihim, sangat berat bagi para sahabat. Bagaimana bisa ini perjanjian miring, sangat merugikan kaum muslimin. Wa ma'adu. Tapi memang terkadang barakallahu fikum ada keadaan-keadaan tertentu orang tanazul dari haknya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Baik. Wa ma'adu fatakallamu fihi. Maka para sahabat pun berbincang, "Wah, bagaimana bisa ini?" Falamma aba Suhail ayyak bi Rasulullah illa ala dzalika katabahu Rasulullah. Maka ketika Suhail enggan, Aba di sinarnya enggan. Suhail ibn Amr, ketika Suhail ibn Amr enggan untuk menyepakati perjanjian kecuali ini poin dimasukkan ke dalam perjanjian itu. Baik, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyepakatinya. Baik. Kata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu selesai perjanjian ini, langsung terhuyung ada seorang yang bernama Abu Jandal ibn Suhail. Abu Jandal ibn Suhail. Yawma idin. Baik. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Jandal ibn Suhail yawma idin ila abihi Suhail ibn Amr. Pada saat itu Abu Jandal mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ini sudah muslim. Barakallahu fikum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana lagi, sudah kita sepakati perjanjian ini dan saya tidak akan bisa membatalkan perjanjian yang telah kita sepakati." Dengan berat hati, Sayyid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan kembali Sayyid Abu Jandal. Abu Jandal putranya Suhail sendiri. Paham barakallahu fikum? Yang melakukan perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wakil dari orang-orang Quraisy. Masyaallah. Wa lam ya'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadun min ar-rijati. Abu Jandal sallallahu alaihi wasallam yawma ila Suhail ibn Amr, wa lam ya'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadun min ar-rijali illa raddahu fi tilkal muddati. Dan tidak ada seorang pun yang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempo perjanjian ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkannya kepada orang-orang musyrikin. Masyaallah. Memang berat barakallahu fikum. Memang berat menjalani keputusan yang telah disepakati. Tapi ingat, kalau kita sabar dalam menjalaninya, Allah akan memberikan buah yang sangat manis. Barakallahu fikum. Saya bilang nyaman dan enak melihat kaum muslimin yang datang dari kota Makkah harus dikembalikan lagi ke kota Makkah. Baik. Wa in kana musliman wa ja'al mu'minatu muhajiratin. Barakallahu fikum. Akhirnya barakallahu fikum. Baik. Di antara mereka ada yang lari menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak. Baik, yang jelas tidak di dalam kota Madinah. Akhirnya sahabat ini lari ke sahil. Sahil Bahr. Yani ke pinggir pantai. Tidak ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak ke mana? Tidak ke Makkah, enggak mau ke Makkah. Baik, karena perjanjian mereka enggak bisa masuk kota Madinah. Karena enggan berkabung bersama orang kafir, akhirnya tidak bersama dengan orang-orang Makkah. Akhirnya dia ke sahil. Sahil Bahr. Pinggir pantai. Walhasil ketika orang-orang mendengar kabar berita ini. Dan Masya Allah kabar di zaman dahulu juga cepat. Walaupun tidak secepat sekarang ini. Barakallahu fikum. Sekarang ini kan udah. Yang terjadi sekarang sudah di Saudi. Dari Saudi ke sini ulang. Barakallahu fikum. Begitu kata empat orang. Orang ini tahu ini. Tidak kesal dulu orang di sini. Kalau kejadiannya di sini. Apakah itu bencana alam? Apakah itu kejadian-kejadian yang lain? Alhasil barakallahu fikum. Ini. maka tidak ada seorang pun yang lari dari kota Makkah sebagai seorang muslim kecuali bergabung dengan siapa? Bergabung dengan saudara mereka di pinggir pantai. Mereka buat perkampungan atau kem atau tempat persinggahan, sehingga mereka berkumpul di tempat itu. Semua yang pergi dari kota Makkah, mereka bergabung di tempat itu. Sehingga mereka banyak di sana. Barakallahu fikum. Dan ini yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun mereka yang kami haruskan kembali ke kota, kami tidak boleh menampungnya dari kalangan orang-orang beriman yang datang dari kota Makkah setelah perjanjian ini, mudah-mudahan Allah sallallahu alaihi wasallam berikan jalan keluar. Betul, jalan keluar. Setiap ada yang keluar dari kota Makkah, larinya ke situ. Sehingga suatu saat orang-orang Quraisy mau melakukan perjalanan dagang ke Syam. Tidak ada jalan yang mereka bisa tempuh kecuali harus melewati tempat ini. Di sini tempat lalu lalang kafilah dagangnya orang-orang Quraisy. Baik berangkat dan kembali ke kota Makkah, mereka harus melewati tempat ini. Setiap ada yang mereka kirim kafilah dagang, dirampas apa yang ada pada mereka dan dibunuh orang-orangnya. Apakah yang pulang dari kota Syam atau yang baru berangkat dari kota Makkah? Pokoknya siapa yang lewat dari kalangan kufar Quraisy, baik, ditahan, dibunuh orangnya. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki tanggung jawab di sini, bukan wilayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, karena dalam perjanjian itu adalah kota Madinah. Siapa yang datang dari kota Makkah menuju kota Madinah, maka Rasulullah harus mengembalikannya ke kota Makkah. Ah, ini bukan wilayah kota Madinah. Walhasil mereka sendiri yang mengirimi surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta dengan sangat agar supaya orang-orang yang berislam, beriman, yang berkumpul di sahil bahar, di pinggir laut, untuk ditarik saja masuk ke kota Makkah. Nah, coba. Mereka sendiri yang membuat perjanjian ini, mereka sendiri yang tanazul daripadanya. Baik. Ini adalah apa? Faraja wa makhraja. Baik. Solusi jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang memang awalnya adalah kesusahan, kesulitan, Allah akan berikan kemudahan. Yakin apapun yang menimpa kita, barakallahu fikum, dari masalah-masalah kehidupan yang kita hadapi ini, yakin setiap masalah ada kemudahan. Barakallahu fikum. Sesusah apapun perasaan kita, sesengsara apapun kondisi kita, menurut kita, insya Allah tidak selamanya demikian. Akan ada Allah Subhanahu Wa Taala berikan jalan keluar. Karena terkadang dalam kehidupan kita ini ada saat-saat kita terpuruk sangat. Apakah sakit yang kita derita? Apakah perekonomian kita yang terpuruk? Atau apakah persahabatan kita yang terputus? Tercabik-cabik karena kabar sana sini misalnya, atau yang lainnya dari permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Baik, yakin kalau kita sidqu ma Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar. Dan janji dari Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan membuatkan untuknya jalan keluar dari kesulitan, kesempitan hidup yang dia alami. Barakallahu fikum, yang dia hadapi. Baik. Yakin barakallahu fikum. Jadi dalam menjalani cobaan dan ujian, bersabar dan ikhtisar. Itu. Isbir wahtasib. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW. Diri wahtasibi, pesan beliau untuk putrinya yang meninggal putranya. Barakallahu fikum. Meninggal anaknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diri wahtasibi, hendaknya kau bersabar dan mencari pahala atas musibah yang menimpa. insya Allah Allah akan menggantikan sesuatu yang lebih baik. Tambahlah itu. Baik. Walhasil mereka pun masuk bergabung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena apa? Permintaan orang-orang Quraisy sendiri. Barakallahu fikum. Bukan pelanggaran yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. وجاءت المؤمنات مهاجرات فكانت ام كلثوم بنت عقبه ابن ابي معيط ممن خرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاتق فجعلها يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرجعها اليهم حتى انزل الله تعالى في المؤمنات ما انزل. طيب. Dan perempuan-perempuan juga datang melakukan hijrah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu-satunya perjalanan yang diperbolehkan seorang perempuan melakukannya tanpa disertai mahram. Paham? Baik. Perjalanan yang boleh dilakukan oleh seorang perempuan tanpa disertai mahram adalah hijrah. Barakallahu fikum. وجاءت المؤمنات مهاجرات dan datanglah mukminat-mukminat dalam kondisi hijrah mereka. Fakanat Ummu Kalsum bintu Uqbah, maka Ummu Kalsum bintu Uqbah bin Abi Mu'ayth mimman kharaja ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fajah luha yasaluna Rasulullah, maka datang keluarganya. Baik. Datang keluarganya menuntut sesuai dengan perjanjian. Baik. Wahia atik. Atik ini sudah dewasa. Sudah mulai dewasa barakallahu fikum, yang sebenarnya sudah balighah yang siap untuk nikah. Baik. Barakallahu fikum. Baik. Datang ke Rasulullah SAW keluarganya untuk menuntutnya, memintanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Maka diturunkanlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Allahu a'lamu biimanihin. Fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Baik, lahunna halalun lahum wa lahum yahilluna lahum. Fa'atuhumma anfaqu wa la junaha 'alaikum an taghihuhunna idza ataitumuhunna ujurahunna. Baik. Al-aya barakallahu fikum, kita tengok dalam surah apa ini? Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu wal mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna. Wahai orang-orang yang beriman, ayat ini yang diturunkan berkenaan dengan perempuan-perempuan yang hijrah. Wahai orang-orang yang beriman, idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna. Kalau datang perempuan-perempuan mukminat hijrah, intahinuhunna. Maka ujilah mereka, tes mereka. Allahu a'lamu biimanihinna. Allah yang lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Kalau kalian mengetahui mereka-mereka itu perempuan-perempuan mukminat, beriman mereka, maka jangan kalian kembalikan kepada orang-orang kafir. Kenapa? Lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahunna. Suami istri kafir. Tiga kemungkinan. Dua-duanya masuk Islam. Sang suami masuk Islam. tidak istri, atau sang istri masih Islam tidak suami. Baik. Kalau dua-duanya masuk Islam, maka nikahnya tidak perlu diperbaharui. Cukup dengan nikah yang telah lalu. Paham berarti? Kalau yang masuk Islam pertama adalah sang suami. Baik. Sang suami masuk Islam, dia dua kemungkinan. Baik. Dia tetap dengan istrinya, sama seperti kalau nikah dengan kita biat. Paham? Dengan catatan suami masuk Islam duluan. Dia bersama tetap dengan istrinya, seakan-akan dia bersama dengan kita biat. Ini perempuan yang sah dia dengannya. Tapi kalau perempuan yang tidak sah dengannya, dia nikahi misalnya, kemudian masih sama suami, maka yang tidak sah itu tidak diperbolehkan dan tidak sah di dalam Islam. Misalnya, dia menikahi perempuan yang tidak berhak untuk dinikahi di dalam Islam. Misalnya dia menikahi adik perempuannya sendiri. Mungkin dalam agamanya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Paham barakallahu'alaikum. Ketika dia sang suami masuk Islam, maka dia ceraikan ini. Paham barakallahu'alaikum. Tapi kalau memang dia itu istri sah dari keluarga yang lain, kemudian memang pernikahannya sah, maka imma dia mau mentaraknya karena mungkin tidak mau berurusan lagi dengan urusan kekafiran. Barakallahu'alaikum. Hagalah. Tapi tidak mau lagi berurus dengan urusan-urusan kufur. Tapi karena dia mau menyelamatkan dirinya. Paham barakallahu'alaikum. Sementara kalau dia merasa kalau masih bersama dengan istri saya yang kafir, boleh jadi saya ditarik kembali misalnya ke sana. Barakallahu fikum, terserah. Dia mau mentalaknya atau dia mau bersama dengannya tetap. Paham ini? Baik. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'amul ladzina utul kitaaba hilul lakum wa ta'amukum ya ayyuhal ladzina amanu wa ta'amukum lahum wal muhsanatu minal mu'minat. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza atitumuhunna ujurahun. Tidak mengapa kalian menikahi perempuan-perempuan mukminat atau menikahi kitabiyat yang menjaga diri, perempuan-perempuan baik-baik, perempuan-perempuan terhormat dari kalangan ahli kitab, orang kafir ahli kitab. Paham barakallahu. Baik, ini kondisinya. Kebalikannya, kalau yang masuk Islam duluan adalah yang perempuan, sang istri, maka secara otomatis tak langsung pisah. Paham barakallahu. Karena seorang laki-laki, barakallahu fikum, laki-laki muslim bisa menikahi yang tadi, nomor dua. Laki-laki muslim boleh menikahi kitabiyat. Paham? Kebalikannya, mukminah tidak boleh dinikahi oleh apa? Laki-laki kafir. Paham ini? Baik. Jadi kalau dua ini, orang Nasrani misalnya, suami istri, sang istri masuk Islam, maka apa? Batal yang namanya apa? Akad. Bisa dipahami nih? Baik. Ini suami istri dalam kondisi kafir. Tiga kemungkinan. Pertama, dua-duanya masuk Islam. Tidak perlu diperbaharui nikahnya. Paham? Yang kedua, sang suami masih Islam, istri tidak. Terserah dia, dia mau talak atau masih tetap dia bersamanya. Paham ini? Yang ketiga, yang masuk Islam adalah sang perempuan, suami tidak, maka di sini langsung terputus. Berdasarkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin fantahinnu Allahu a'lamu. Fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Kalau kalian sudah mengetahui bahwa yang datang ini perempuan-perempuan mukminat, betul-betul mukminat, maka jangan kalian kembalikan mereka kepada orang kafir. Lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahunna. Lahunna hillul lahum, tidak halal perempuan ini untuk mereka dan mereka tidak halal untuk perempuan-perempuan ini. Wa atuhumma anfaqu. Dan ada pun suami-suami mereka yang telah memberikan mahar untuk istrinya, kembalikan maharnya. Paham? Orang kafir yang tadi yang mencari istrinya, ya mana istri saya? Ini bukan istri dia lagi. Berapa mahar yang dulunya kalian berikan kepadanya? Oh sekian. Kenapa? Pulangkan sana. Baik. Baik. Wala junaha wa atuhum ma anfaq wala junaha alaikum an tankihuna idza ataytumuna ujurahunna, dan tidak ada dosa atas kalian untuk menikahi mereka-mereka ini, perempuan-perempuan ini, kalau kalian memberikan untuk mereka mahar-mahar mereka. Wala tumsiku bi'isamil kawafir wasalu ma anfaqtum waliyasalu ma anfaqu. ولا تمسكوا بنكاح أزواجكم الكافرات واطلبوا من المشركين ما أنفقتم من مهر نسائكم اللاتي ارتدن عن الإسلام ولهن بهن. بارك الله فيكم. Wala tumsiku bi isamil kawafir. Demikian juga kalau ada istri-istri kalian yang lari dari kota Madinah menuju Makkah, murtad, kalian tidak lagi, jangan kalian tetap mempertahankan nikah dengan mereka. Tambah lagi tuh, yang murtad. Ini pembahasannya lain tadi yang maksud. Tapi kalau yang ada dari yang apa namanya yang murtad, jangan lagi, sudah kelas, bukan lagi. Paham? Beda ini. Bisa dipahami. Suami istri, barakallahu fikum, suami istri muslim, kemudian sang istri murtad, bukan istrinya lagi. Beda kita lihat dengan apa? Perempuan-perempuan murtad, hukumnya beda. Makanya hukumnya beda tadi. Ketika suami istri ini nafara misalnya, sang suami masuk Islam, maka dia tetap boleh bersamanya. Baik. Wala tumsiku bizanil kawafir wasalu ma anfaqtum, dan minta juga apa yang kalian pernah berikan kepada istri kalian yang sudah lari murtad dari agamanya. Wali asalu ma anfaqu, dan mereka pun silakan meminta apa yang menjadi hak mereka dari apa yang telah mereka berikan kepada istri-istri yang sudah masuk Islam. Paham barakatikum? Sama-sama di sini. Artinya kalau ada perempuan dari asalnya muslimah bersama dengan suaminya, kemudian murtad, sang suami tidak lagi apa? Boleh bertahankan pernikahan dengannya. Demikian juga seorang masuk Islam, perempuan masuk Islam tanpa suaminya, barakallahu fikum, pernikahannya juga sudah tidak sah lagi. Ahlu kitab, hanya ahlu kitab yang diperbolehkan. Musyrikin tidak diperbolehkan. Walaupun ahlu kitab musyrik sebenarnya, karena mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala seperti Nasrani, mereka menyembah Isa, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyembah juga dari Maryam. Paham? Sebenarnya mereka musyrik, tapi masih tetap kata-kata atau penamaan ahlu kitab masih mendominasi mereka. Paham barakallahu. Hanya ahlu kitab yang diperbolehkan. Adapun musyrikat, ini penganut paham paganisme, penyembah berhala, maka tidak diperbolehkan. Barakallahu alaikum. Seperti Konghucu misalnya, paham, agama-agama Buddha. Adapun agama musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya agama campuran sebagaimana agama-agama siapa? Agama orang Nasrani. campuran, barakallahu fikum, sudah bercampur. Baik. Allahu musta'an. Dalikum hukumullah yakum bainakum wallahu alimun hakim. Wa in fatakum syur min azwajikum minal kufari fa'aqabtum fa'atul ladzina dhahabat azwajuhum mithla ma anfaqu wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Baik. Mana tadi? Kharaja ila Rasulullah SAW wa hiya atiq. Atiq dia mulai dewasa, siap untuk nikah. Faja'aluha yas'aluna Rasulullah SAW ayyurja'aha. Maka keluarganya pun datang ke Rasulullah meminta untuk dia dikembalikan kepada mereka. Hatta anzalallahu ta'ala fi al-mu'minati ma'anzal. Sampai turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah apa? Al-Fatihah. طيب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتهن من هاجر من المؤمنات بهذه الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. Baik. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Bahwa baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau datang perempuan-perempuan yang hijrah ke Madinah, saya dalam keadaan mereka sudah mukminat, muslimat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat mereka dengan ayat ini. Seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal ladzina amanu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka. Kalau datang kepada engkau perempuan-perempuan mukminat membaiat engkau. Baik. Allah yusyrikna billahi syai'a. Pertama, berbaiat kepada engkau untuk mereka tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa la yasriqna, dan mereka tidak akan mencuri. Baik. Wala apa lagi? Wala yazina, dan mereka tidak berzina. Kemudian wala yaqtulna auladahunna. Kemudian wala yatina bibuhtan yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna. Ini yang dimaksud buhtan di sini adalah mengangkat anak dan menasabkannya ke suaminya, padahal bukan anak suaminya. Paham barangkali itu. Ini tidak diperbolehkan. Wala ya'tina bibuhtan yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wala ya'tina kafi ma'ruf. Dan mereka tidak akan bermaksiat kepada engkau dalam perkara-perkara ma'ruf. Kalau mereka sepakat, fabayahunna, maka bayatlah mereka dengan perjanjian ini. Wastaghfirlahunna Allah, dan mintakanlah ampun untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Wa anahu qala balagana hina amara Allah rasulahu sallallahu alaihi wasallam ayyarudda ila al-mushrikina ma anfaqu ala ma ala man hajara min azwajihim wa balagana anna Aba Basir baik pada karahu bitulihi. Abu Basir ini yang pertama kali, barakallahu fikum, ingat ana yang pertama kali yang ke sahil, barakallahu fikum, Abu Basir yang pertama kali yang ke pinggir pantai ini, pinggir laut, dan bikin camp di sana. Baik. Sehingga semua orang yang lari dari kota Makkah lari ke sana. Baik. Dan setiap ada kafilah dagang lewat di sana dari milik orang-orang musyrikin, langsung dicegat, diambil. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena di luar perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Rasulullah SAW mengatakan, itu bukan wilayah saya. Baik. Bukan wilayah saya. Akhirnya mereka mengatakan, kalau begitu tarik mereka masuk kota Madinah. Akhirnya mereka pun ditarik masuk kota Madinah. Baik. Wa lam yaqala balaghana hina amara Allah rasulahu ay yarudda ila al-musyrikina ma anfaqu. Telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengembalikan kepada orang musyrikin mahar-mahar yang telah mereka berikan kepada istri mereka, yang istri mereka hijrah. Barulah dikum. Baik, kembalikan mahar-mahar mereka. Baik, bukan orangnya yang dikembalikan, tapi maharnya. Kembalikan kepada suami-suami mereka. Karena tidak halal lagi. Barakallahu fikum. Tidak lagi sah sebagai suami dan tidak lagi sah sebagai istri. La hunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahunna. Tidak istri-istri mereka halal untuk sang suami dan juga tidak suami halal untuk istri mereka. Paham? Kalau sang istri yang masuk Islam duluan. Baik. Demikian juga seandainya ada perempuan dari istri-istri orang mukminin murtad, barakallahu fikum. Baik, maka apa? Batal nikah. Nikah bubar. Wallahul musta'an. Pada karau tete. Wa wala kana anna Abu Basir pada karahu bidunihi. Kita sudah lewati ini Abu Basir barakallahu fikum. Baik. Yang dia dengan sahabatnya datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan kepada orang yang barakallahu fikum. Oh dia Abu Basir sendiri barakallahu fikum. Abu Basir sendiri. Dia datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada dua yang menjemputnya. Kemudian di tengah perjalanan ketika mereka istirahat, seorang di antara orang musyrikin ini menghunus pedangnya sambil mengatakan, betapa indahnya ini pedang, pedang ini begini-begini. Kemudian Abu Basir mengatakan, betapa indahnya pedangmu. Bolehkah girangan engkau, barakallahu fikum, memperlihatkan kepadaku? Silakan. Maka diambillah pedang itu kemudian langsung dipenggal lehernya. Bang, seketika itu juga mati. Maka yang satu pun sudah hilang nyali. Ketakutan sangat dia. Barakallahu fikum. Ternyata masih lebih dekat ke kota Madinah ketimbang ke Makkah. Maka dia pun lari masuk kota Madinah, minta pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah sallallahu melihat orang ini, Rasulullah mengatakan, "Oh, ini orang dalam kondisi ketakutan. Ada apa gerangan ini?" Baik. Maka datanglah Abu Basir barakallahu fikum sambil mengatakan, "Ya Rasulullah." Baik. Ini orang ini aku telah membunuh satunya dan satunya lagi ini. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tidak memperbolehkan Abu Basir tinggal di kota Madinah. Dan apapun pembunuhan yang dia lakukan itu di luar tanggung jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW tidak bisa dituntut oleh orang-orang musyrikin karena kejadiannya bukan dalam kota Madinah. Akhirnya dialah yang yang pertama kali barakallahu fikum menempati sahil barakallahu fikum pinggir pantai untuk membuat tempat di sana. Baik. Dan akhirnya orang pun tahu kalau dia ke arah sana dan berkumpullah bersamanya sekian banyak orang, sampai puluhan orang. Baik. Dari kalangan laki-laki yang hijrah. Qala rahimallahu taala hadatsana Qutaibah an Malik. Baik. An-Nafi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma kharaja mu'tamiran fil fitnati faqala in sulittu 'anil baiti sana'na kama sana'na ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, kata Ibnu Umar, baik, kharajna mu'tamiran fil fitnah. Dulunya kami pernah keluar melakukan umrah di zaman fitnah. Zaman orang masih peperangan, barakallahu fikum. Belum ada jaminan orang bisa masuk melakukan haji atau umrah untuk tetap aman. Insuritu, kata beliau. Apalagi di hatta ini, zamannya Abdullah bin Umar, fitnah juga karena peperangan terjadi antara Hajjaj bin Yusuf dengan siapa? Dengan siapa pada saat itu? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair yang barakallahu fikum. Abdullah bin Zubair yang dibaiat di wilayah Makkah dan sekitarnya. Baik. Zaman fitnah. Beliau tetap melakukan perjalanan sambil mengatakan insuditu 'anil baiti sana'na kama sana'na ma Rasulillah. Kalau aku dilarang melakukan tawaf di Baitullah, melakukan umrah, maka aku akan melakukan seperti apa yang kami lakukan dulunya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ahalla bi umratin min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ahalla bi umratin 'amal Hudaybiyah. Fa ahalla bi umratin min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kan ahalla bi umratin amal Hudaybiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan ihram barakallahu fikum, sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ihram untuk melakukan umrah dan ternyata dicegat di Hudaybiyah. Qala rahimahullah ta'ala haddatsana Musaddad qala haddatsani Yahya an Ubaydillah an Nafi' an Ibn Umar أنه أهل وقال إن حيل بيني وبينهم فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. Ibnu Umar mengatakan aku berihlal, aku mengangkat suara bertalbiyah, la sayyid labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. In hiila baini wa bainahu, kalau aku dihalangi untuk menunaikan dan menyempurnakan umrah, fa'altu kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku akan melakukan sebagaimana apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina halat kufaru Quraisy bainahu. Baik, ketika orang kafir Quraisy menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan umrah. Wa ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kemudian Ibnu Umar mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Makanya barakallahu fikum, belajar itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan, sangat indah, sangat memudahkan dan sangat lapang dada kita ketika kita melakukan amalan yang dibangun di atas ilmu. Paham barakallahu fikum? Baik, lapang kita melakukannya. Dan kita tidak bingung karena tahu kita apa yang harus kita lakukan. Baik, berdasarkan dengan ilmu. Baik. Karena kalau tidak dasar ilmu, sekarang orang bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan setelahnya, bagaimana, barakallahu fikum. Kemudian terkadang kalak itu kegalauan yang menimpa seseorang, tidak tahu apa yang dilakukan setelahnya. Baik. Seperti orang yang sakit misalnya, orang yang sakit melakukan ibadah haji, hendaknya dia mengisyaratkan. Jangankan orang sakit, orang yang sehat saja belum tentu dia bisa menyempurnakan ibadah haji dan umrahnya. Baik. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjenguk seorang perempuan dan mengeluhkan tentang penyakit yang dia derita. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mestinya engkau berangkat dan wastariti dan memberikan syarat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahallulku nanti ya Allah adalah di tempat yang engkau tidak lagi memberikan kekuatan kepadaku untuk menyempurnakan ibadah hajiku. Paham barakallahu fik? Jadi situ dia tahallul. Masyaallah. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.